gigi bujang, muka gigi kanggo lum ada uban, gigi lum jangan. Kata orang se, aku ni ganteng, nyaman dipandang. Amun manggung, tua kun muda, banyak no senang. Waktu itu, kan kurang bini, agi berbiakan para ben eson. Dia merengut, amun aku ngerenong no dayang. Amun nak nonton, ngumpil kerita dari kerejan. Masuk bang biskop, tempat duduk paling belakang. Aku jual film keramik, entah au cupan. Memang dah cucok, mun idang orang bebiakan. Bapak kegarang, hidang ambatan, melihop lopan, kan kumbu kacang. Kubur nunuk, amun malam, mimang raga seram. Waktu liwat, aku ngerasa ngembau kemenyan. Kriat kriut, nun yang kerite, dak nak berjalan. Mutik batu, nitik periwel, baru berjalan. Lepas rantai, dekat tegil, haji rahan. Begagap-gagap, untung ditanjuk uto setelan. Sampai di rumah, belau tui landak nenggarang. Ada andangan, minggak sebulan, cek ditegurkan. Banyak cerita, waktu dulu, aku gig bujang. Panjang gila, amun semua ku ceritakan. Sidak-sidak, no bujang dayang, cuba dengarkan. Hati-hati, amun sidak, ni berbiakan. Majelis.